Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Rahimati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul karya al-imam al-mujaddid syekh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Najdi al-Tamimi rahimahullah. Di dalam permasalahan akidah. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tiga perkara yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Perkara yang pertama adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja hidup di dunia. Namun, Allah mengutus kepada kita seorang Rasul yang membawa syariat. Barang siapa yang taat kepada Rasul tersebut, maka akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat, membangkang kepada Rasul itu, maka akan masuk ke dalam an-nar. Wal'iyadu billah. Maka perkara yang pertama ini tentang wujub mutaba'atir rasul, kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara yang kedua adalah kewajiban bertauhid dan terlarangnya kesyirikan. Kemudian perkara yang ketiga, alhamdulillah telah kita pelajari bahwa barang siapa yang telah menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh menganggap bahwa itu sudah cukup. Tidak boleh menganggap bahwa yang penting dirinya telah taat dan telah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Namun, di samping itu, dia juga harus menerapkan prinsip wala wal bara. Menerapkan prinsip cinta dan benci. Siapa yang dia cintai dan siapa yang dia benci. Dia harus membenci orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mentauhidkan Allah. Dan dia harus mencintai orang-orang yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perkara yang ketiga. Naam. Nah, terkait dengan bagaimana menyikapi orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mentauhidkan Allah, para pelaku maksiat, demikian juga orang-orang yang kufur kepada Allah. Nah, bagaimanakah prinsip syariat di dalam menyikapi mereka? Ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitab beliau An-Nuniyah bagaimana kita menyikapi orang-orang yang tidak taat? Bagaimana kita menyikapi orang-orang yang bermaksiat? Ternyata beliau menyebutkan ada dua sudut pandang. Ya. Ya. Beliau, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, وَجَعَلْ لِقَلْبِكَ مُقْلَتَيْنِ كِلَاهُمَا بِالْحَقِّ فِي ذَا الْخَلْقِ نَظِرَتَانِ. Jadikanlah pada hatimu dua sudut pandang. Yang dengan al-haq, engkau memandang para makhluk ini, yakni orang-orang yang bermaksiat. Orang-orang bermaksiat, orang-orang yang kufur, semuanya yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah di dalam hatimu dua sudut pandang di dalam memandang orang-orang yang tidak taat ini. Fanzur bi'ainil amri wahmilhum ala ahkamihi. Ya. Lihatlah mereka dengan sudut pandang. Ya. Atau sebelumnya beliau mengatakan fanzur bi'aini al-hukmi. Ya. warhamhum biha idh la turaddu masyiatud dayyani. Lihatlah mereka dengan sudut pandang yang pertama. Lihatlah mereka dengan sudut pandang takdir. Hukum takdir. Warhamhum biha. Dan sayangilah mereka dengan itu. Yani dengan sudut pandang tersebut. Kasihan mereka. Jelas mereka melakukan maksiat. Jelas mereka melakukan kekufuran itu karena takdir Allah. Yani dari segi ini, kita ya berbelas kasih kepada makhluk. Ya, dari segi ini. Sekaligus, ini mendorong kita untuk tidak ujub, bangga diri. Kalau saya orang yang taat, kalau saya orang yang beriman, jangan ujub. Di balik itu semua, kufurnya mereka dan imannya kita. Maksiatnya mereka dan taatnya kita, walhamdulillah. Di balik itu semua ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Fanzur bi'ain al-hukmi warhamhum biha idh la turaddu masyiatud dayyani, sebab kehendak ad-dayyan, yakni Allah Subhanahu wa taala, di antara namanya adalah ad-dayyan. Sebab kehendak ad-dayyan itu memang tidak bisa ditolak. Yakni kehendak di dalam takdirnya. Ketika Allah berkehendak dan menetapkan, menakdirkan, maka tidak bisa ditolak. Tidak bisa dihindari. Adapun sudut pandang yang kedua, wanzur bi'ainil amri wahmilhum 'ala ahkamihi fahuma idzan nadharani. Wanzur, dan pandanglah bi'ainil amri, dengan sudut pandang syariat. Amr yakni perintah syariat. Dari sudut pandang syariat, ya, bagaimanakah semestinya kita menyikapi mereka, orang-orang yang kufur ini? Dari sudut pandang syariat, bagaimanakah kita dibimbing untuk menyikapi orang-orang yang bermaksiat ini? Ya. Ada sudut pandang takdir, demikian pula ada sudut pandang syariat, bimbingan syariat di dalam menyikapi mereka. Sehingga ini dua sudut pandang yang tidak bisa dicampur adukan. Yakni tidak boleh kita keliru dan kacau di dalam menerapkan sudut pandang ini. Wanzur bi'ainil amri, dan lihatlah dengan sudut pandang syariat. Wahmilhum, dan bawalah mereka, sikapilah mereka. Ala ahkamihi, sesuai dengan hukum-hukum Allah, yakni hukum-hukum syariatnya. Di antara mereka ada yang harus kita musuhi. Di antara mereka ada yang harus kita jauhi. Di antara mereka ada yang harus kita hukum ketika kita mampu. Yakni kita memiliki kuasa untuk menghukum. Ya. Di antara mereka ada yang demikian dan demikian, sesuai dengan aturan syariat. Bagaimana seharusnya menyikapi mereka. Orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW dan tidak mentauhidkan Allah. Fahuma idzan nadharani. Maka dua hal ini merupakan dua sudut pandang. Maka inilah dua sudut pandang. Nah ini, dari satu sisi kita berbelas kasih. Ya, berbelas kasih. Karena memang itulah takdir Allah Ta'ala yang tidak mungkin bisa mereka tolak. Tidak mungkin bisa mereka hindari. Sehingga mereka pun terjatuh di dalam kekufuran dan kemaksiatan. Namun di sisi yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan bimbingan kepada kita di dalam syariat. Ya, bagaimana menyikapi orang-orang yang kufur? Bagaimana menyikapi orang-orang yang bermaksiat, membangkang kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam? Ya. Sehingga dua sudut pandang ini, ya, secara umum hendaknya harus selalu ada di dalam memandang makhluk. Ya, sangat banyak manfaatnya. Ya. Adapun sudut pandang takdir tadi, di antara manfaatnya yang sangat besar adalah, ya, kita tidak ujub seperti tadi, tidak berbangga diri. Sebab kita tidak tahu takdir kita di waktu yang akan datang bagaimana. Dan bagaimanakah kesudahan hidup kita, yakni akhir hayat kita keadaannya bagaimana. Wallahu a'lam. Ya nasarullah al-afiyah. Demikian pula di antara manfaat memandang sudut dengan sudut pandang takdir adalah kita berbelas kasih dan tetap berusaha membimbing mereka. Tetap berusaha menyampaikan dakwah kepada mereka ketika ada kesempatan. Ya. Ketika kita mampu, ya, maka berusaha. Kita berusaha agar mereka terbebas dari kekufuran dan kemaksiatan. Sebab kita berbelas kasih. Ya. Adapun memandang dengan sudut pandang syariat, maka di antara manfaatnya, ya, adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, menghamba dan taat kepada Allah. Allah memerintahkan demikian di dalam menyikapi orang yang kufur, orang yang bermaksiat, maka kita taat. Sami'na wa ta'na. Ini ujian bagi kita. Ya. Ini di antara manfaat yang terbesar. Dan di sana masih banyak manfaat yang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kemudian mengatakan, waj'al li wajhika muqlataini kalahuma min khasyatir rahmani bakiyatani. Dan jadikanlah untuk wajahmu, kalau tadi pada atau di dalam hatimu, dan jadikanlah untuk wajahmu, pada wajahmu, muqlataini kilahuma, dua mata yang keduanya min khasyatir rahmani bakiyatani, selalu menangis karena takut kepada Ar-Rahman. Ya. Ya. Dan seterusnya, yang intinya beliau mengingatkan kita, seandainya Allah berkehendak, maka kita pun akan jadi seperti mereka. Ya. Kita pun bisa saja seperti mereka, maka jangan ujub dan jangan terlalu merendahkan. Ya. Terlalu merendahkan. Tentu kita harus ingat, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengisahkan tentang seseorang yang sangat taat kepada Allah, banyak beramal soleh dan beribadah. Ya. Terlalu merendahkan, ya, orang lain yang banyak bermaksiat kepada Allah. Ya. Dinasihati olehnya, ya, sekian kali namun tidak kunjung berhenti dari kemaksiatannya. Aksir. Sudahlah. Berhentilah bermaksiat dan seterusnya. Sampai-sampai orang yang menasihati ini, ya, emosi mungkin, dan merendahkan orang yang bermaksiat. Ya. Wallahi la yaghfirullahu li fulan, sampai mengatakan seperti itu, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dia. Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, ini termasuk, ya, bentuk iqsam 'alallah. Iqsam 'alallah yakni bersumpah bahwa Allah akan melakukan demikian dan demikian. Nah, siapa yang berani mengatur Allah? Kenapa dia berani seperti itu? Apakah dia mengetahui perkara gaib, ya, tentang takdir di waktu yang akan datang bahwa Allah tidak akan mengampuninya? Ya. Apakah dia lebih berhak mengatur segala urusan daripada Allah? Memberikan rahmat, memberikan ampunan ataukah tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai bersumpah demi Allah, ya, jangan sampai bersumpah demikian, iqsam 'alallah, atas nama Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, ini. Allah tidak akan mengampuni fulan. Ini dari mana taunya? Ya. Sementara fulan masih hidup. Kita enggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan?" Siapa itu orang yang berani-beraninya bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Mana? Siapa? Ya. Ya. Sungguh aku telah mengampuni fulan. Wa ahbattu amalak. Aku telah mengampuni fulan dan aku telah menggugurkan amalan-amalanmu. Nah, ini. Ujub, bangga diri dan terlalu merendahkan orang lain. Sehingga bagaimana syariat membimbing kita di dalam prinsip wala dan bara ini, ya, mencintai dan membenci, ya, bagaimana kita membenci orang yang tidak taat, bagaimana kita memusuhi mereka dan seterusnya, maka jangan sampai berlebihan, melampaui batasan syariat, bukan lagi kita menerapkan prinsip wala dan bara lillahi ta'ala, tapi karena atas dasar emosi, ya, emosi kepada orang lain yang sudah dinasihati mungkin, ya, sekian kali. Demikian juga atas dasar ujub, bangga diri, merasa lebih baik, ya, merasa dirinya, ya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu perkara ghaib, kita tidak tahu. Ya. Sehingga hal yang semacam ini, menerapkan prinsip wala dan bara, jangan sampai, ya, kita melampaui batasan-batasan syariat. Sehingga secara umum ada dua sudut pandang di dalam memandang, melihat, dan menyikapi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah. Kemudian, mungkin, ya, perlu kita bawakan keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa di dalam memusuhi orang-orang kafir, ya, memusuhi orang-orang kafir, berlepas diri dari mereka, ya, tidak berwala dengan mereka, ya, ini, ya, ada beberapa rambu-rambu, ya, yang perlu kita fahami. Jangan sampai kita salah sehingga menganggap bahwa ini termasuk perkara mualah, ya, termasuk perkara mualah, ya, atau perkara mualah atau termasuk perkara barok, berlepas diri kepada orang-orang kafir, padahal itu enggak masalah untuk dilakukan terhadap orang-orang kafir. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya mengatakan, "Hadhihi al-mas'alah tata'allaqu bi'adawati al-kuffar wa 'adami muwalatihim." Permasalahan ini berkaitan dengan memusuhi orang-orang kafir dan tidak berloyalitas dengan mereka. Wa hiya la taqtadhi annana nuqati'ul kufar fil umuri wal manafi'id dunyawiyah. Dan permasalahan ini, ya, memusuhi orang-orang kafir, berlepas diri dari mereka, ya, bukan berarti annana nuqati'ul kufar, bahwa kita memboikot orang-orang kafir di dalam perkara-perkara dan maslahat duniawi, bukan. Bal yustathna min dzalika umur, bahkan ada beberapa hal yang dikecualikan. Ya, ini enggak masalah untuk kita lakukan bersama orang-orang yang kafir. Ya. Al-awwal, beliau mengatakan, yang pertama, annahum ma'budina lahum wa adawatina lahum. Ya. Bersamaan dengan kebencian kita, ingat, di dalam qalbu dasarnya. Dasarnya adalah kebencian dalam qalbu. Ya. Berkaitan dengan apa? Al-mu'adah, memusuhi, al-bara. Di dalam qalbu kita membenci. Bersamaan dengan kita membenci mereka dan memusuhi mereka, yajibu an nad'ahum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la natrukahum. وَنَقُولَ هَاُولَٰئِ أَعْدَاءُ اللَّهِ وَأَعْدَاءُنَا. Ya. Bersamaan dengan itu, kita tetap wajib mendakwahi mereka. Ya. Mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membiarkan mereka, ya, dengan mengatakan, dengan beralasan mereka adalah musuh Allah dan musuh kita. Terus kenapa kalau musuh Allah dan musuh kita? Tidakkah ada upaya untuk menjadikan mereka menjadi golongan Allah? Ya. Menjadi golongan Allah, tidak lagi menjadi musuh Allah dengan cara mendakwahi mereka. Semestinya ada upaya. Ya. Ada upaya, ada usaha. Ya. Yajibu alaina an nad'ahum ila Allah la'alla Allah an yahdiyahum. Ya. Fa illam yastajibu fa inna nuqatiluhum ma'al qudrah. فَإِمَّا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَإِمَّا أَنْ يَبْذِلُوا الْجِزْيَةَ إِنْ كَانُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ أَوِ الْمَجُوسِ. Ya, dan seterusnya, yakni jika mereka belum mau berislam, maka bagaimana menerapkan prinsip-prinsip jihad dan seterusnya, Ya, maka ini ya pembahasan ya yang lain ya, yang jelas di sini bukan berarti kita tidak mendakwahi mereka. Kita membenci mereka dan agama mereka, kekufuran mereka, tetapi tetap berusaha untuk mendakwahi mereka ya dengan cara-cara yang memungkinkan, mungkin dengan perilaku kita, muamalah, interaksi kita dengan mereka, sehingga mereka ya lambat laun simpati dengan Islam, ya mungkin dengan ini dan itu yang memungkinkan, selama cara-cara tersebut tidak melanggar batasan syariat. Kemudian atsani, perkara yang kedua adalah la mani' min muhadanatil kufari 'indal hajah. Ya. Tidak mengapa, tidak masalah ya menjalin hubungan damai dengan orang-orang kafir ketika dibutuhkan. Ya. Terutama seperti negara muslim, negara Islam dengan negara kafir, menjalin hubungan damai itu enggak masalah. Ya. Idza ihtaja al-muslimuna li muhadanatihim li qawlil muslimina la yaqdiruna 'ala qitalihim wa yakhsha 'ala al-muslimina min syarrihim la ba'sa bil muhadana, dan seterusnya. Ya. Sehingga perkara ini membantah orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij yang menyalahkan pemerintah muslim ketika menjalin hubungan baik, hubungan damai dengan negara-negara kafir. Ya. Nah, orang-orang Khawarij benci, tidak suka dan mengkritik. Ya. Ya sebagaimana yang terjadi ya di beberapa puluh tahun yang lalu ya ketika ya pemerintah kerajaan Arab Saudi menjalin hubungan baik, bahkan meminta bantuan ya dengan negara-negara kafir tertentu. Ya. Ya, akhirnya tokoh-tokoh sururiin ya berusaha untuk ya menjatuhkan kehormatan pemerintah, bahkan menjatuhkan kehormatan para ulama. Ya. Mereka menganggap itu merupakan perkara mualah, berarti berloyalitas dengan orang-orang kafir. Tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam saja melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membutuhkan, ketika butuh, beliau menjalin hubungan baik, hubungan damai dengan ya pihak-pihak yang kafir. Nah. Kemudian ats-tsalits, perkara yang ketiga, la mani' min mukafa'atihim 'alal ihsan idza ahsanu lil muslimin. Tidak mengapa membalas mereka atas kebaikan mereka. Ya. Idza ahsanu lil muslimin, ketika mereka berbuat baik kepada kaum muslimin, tidak mengapa. Beliau menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Ini orang-orang kafir yang tidak memerangi dan orang-orang kafir yang tidak berusaha mengeluarkan, mengusir kita dari kampung halaman kita. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan ya berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Ya. Apalagi ketika kebaikan yang mereka berikan banyak. Ya, maka jangan sampai ya kita mengesankan bahwa Islam ya adalah agama yang tidak tahu balas budi. Ya. Mereka telah memberikan banyak kebaikan, maka semestinya kita membalas kebaikan mereka. Ya. Dan kita lebihkan agar mereka mengerti bahwa Islam adalah agama ya yang baik, yang adil, ya. Penuh rahmat. Kemudian yang keempat, kata beliau, rabi'an al-walidul kafir yajibu ala waladihi al-muslim an yabarra bih. Ya. Orang tua yang kafir, ya, maka wajib bagi anaknya yang muslim untuk tetap berbakti kepadanya. Ya, subhanallah, ini ajaran agama Islam. Ya, mengajarkan kepada seorang anak yang muslim untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya yang kafir. Ya. Lakinnahu la yuti'ahu fil kufr. Akan tetapi, ya, tidak menaatinya, tidak menaati orang tuanya yang kafir itu fil kufr, dalam hal kekufuran. Demikian juga dalam hal kemaksiatan, yakni ketika diminta oleh orang tuanya untuk melakukan kekufuran atau melakukan kemaksiatan, maka khusus dalam perkara itu jangan ditaati. Dan taatilah dalam perkara-perkara lain yang tidak melanggar syariat kita, syariat Islam. Beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalilnya dari surat Luqman ayat 14 dan 15. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia, ya, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sebab ibundanya mengandungnya dalam keadaan, ya, lemah yang berturut-turut mengalami kelemahan ini, kepayahan ini, dan seterusnya. Wa fisalu fi 'amain, dan disapih dalam usia 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun baru disapih. Ya, yakni keletihan demi keletihan. Ya. Kami wasiatkan kepada manusia, anishkur li wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku, yakni bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ya, ilayal masir. Kepadakulah, yakni kepada Allah lah, ya, tempat kembali. Wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu itu yang kafir, ya, berusaha memaksamu untuk menyekutukanku, ya, berbuat syirik, yang tentunya tidak ada ilmu tentang itu, tidak ada ilmu yang membenarkannya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya ketika memaksa untuk kafir, memaksa untuk syirik. Terus bagaimana? Kalau pernah memaksa untuk kufur dan syirik, terus gimana? Sudah putus hubungan? Ya. Berbeda dengan sebelumnya, enggak pernah memaksa untuk itu, masih menjalin hubungan baik, berbakti, taat, patuh. Tapi setelah, ya, memerintahkan untuk melakukan kesyirikan, ya sudah, kita marah begitu. Ya, dengan alasan ini, ghairah ini, kecemburuan, ya, dalam beragama Islam, ya, ternyata tidak seperti itu. Fala tuti'huma, dalam perkara itu janganlah engkau taati, dalam perkara kesyirikan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun tetaplah engkau pergauli mereka berdua, kedua orang tuamu itu yang kufur, ma'rufan, dengan cara yang baik. Ya, tetaplah pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Ya sudah, dalam perkara kufuran jangan taati, dalam perkara maksiat apapun jangan ditaati. Nah, selain itu, maka tetaplah berbakti, tetaplah bergaul, berinteraksi, ya, yang baik dengan kedua orang tua tersebut. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah, yang kembali kepadaku. Al-walid lahu haqqun wa in kana kafiran, lakin la tuhibbuhu al-mahabbatal qalbiyah, bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi lak. Ya. Orang tua memiliki hak, ya, yakni orang tua memiliki hak atas kita, ya, orang tua memiliki hak atas kita. Wa in kana kafiron, walaupun, ya, dia adalah seorang yang kafir. Jadi kekufurannya, ya, adalah kekufuran, ya, yang ancamannya menimpa dia itu berkaitan dengan pribadi dia. Tapi di samping ada kekufuran yang dilakukan oleh orang tua tersebut, di samping itu, ya, ternyata ada hak, ya, yang harus kita tunaikan. Jadi kita harus memilah, ya, ini terkait dengan kekufuran, ini terkait dengan hak, ya, hak orang tua atas anaknya. Terkait dengan kekufurannya, maka kita sikapi sebagaimana bimbingan syariat, dan kita tidak mengikutinya dalam kufuran ini. Tapi terkait dengan hak dia sebagai orang tua, maka harus kita tunaikan. Jadi terpisah ini, dua hal yang terpisah, al-jamun faqah. Ya, ini dua perkara yang arahnya sudah terpisah. Ya. Jangan campur adukkan, kufur berarti enggak ada hak. Begitu? Ya tidak. Ya. Orang tua memiliki hak walaupun dia kafir. Begitu. Lakin la tuhibbuhul mahabbatal qalbiyah. Akan tetapi, beliau memberikan catatan, ya, jangan mencintai orang tua tersebut dengan kecintaan hati. Ya, ini seperti mencintai orang muslim, jangan. Ya, sebatas ya dihormati sebagai orang tua. Tapi, berhubung masih melakukan kekufuran dan kesyirikan, yang tentunya itu tidak diridhai oleh Allah, apakah kita akan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak meridhai kekufuran, tapi kemudian kita merasa tidak masalah. Wala yardha li ibadihi al-kufr, dan Allah tidak meridhai kekufuran untuk hamba-hambanya. Bal tukafi'uhu 'ala tarbiyatihi lak wa annahu walid wa lahu haqqun tukafi'uhu 'ala dhalik. Akan tetapi, ya, engkau membalas orang tuamu itu, ya, membalas orang tuamu itu yang kafir, ala tarbiyatihi lak, ya, atas dasar dengan sebab dia telah mendidikmu, mengasuhmu, membesarkanmu. Nah itu, atas dasar itu, karena telah mengasuh kita, memelihara kita sejak kecil, mendidik kita, ya, walaupun bukan, ya, dalam pendidikan Islam, ya, yang jelas mengasuh kita sejak kecil, ya, wa annahu walid, ya, dan kita membalasnya, engkau membalasnya, ya, dengan sebab dia adalah seorang tua atau orang tua kita, wa lahu haqqun, dan dia memiliki hak yang harus kita balas, ya, harus kita balas, harus kita tunaikan haknya, dan kita balas jasanya, kebaikannya kepada kita sejak kita kecil. Ya, intinya harus dibedakan. Jadi jangan sampai memahami, menerapkan prinsip wala dan bara berarti harus durhaka kepada orang tua yang kafir. Tidak. Jadi tetap harus berbakti. Berbaktinya gimana ini? Oh, berbaktinya disebutkan oleh para ulama, ditenangkan oleh para ulama, yakni nurut patuh dalam segala hal yang tidak melanggar syariat dan tidak memudaratkan kita. Kalau memudaratkan kita kan jelas, ya, gitu, wajar. Ya. Harus begini ternyata memudaratkan diri kita. Tapi enggak ada mudarat kepada kita. Ya, enggak sampai kita apa menyebabkan diri kita sendiri apa terbengkalai, menyebabkan maslahat keluarga kita juga terbengkalai, enggak. Dalam perkara-perkara yang tidak memudaratkan diri kita dan keluarga kita, enggak ada masalah. Demikian juga tidak melanggar syariat. Nah ini. Kemudian orang tua kita ini memerintahkan kita begini. Ya sudah. Itu bentuk taat kepada orang tua. Ya memang ya luar biasa kalau diterapkan. Ya subhanallah. Ketika orang tua menginginkan apa, mengharapkan apa, meminta kita untuk melakukan ini dan itu, bentuk ketaatannya adalah nurut, patuh, kerjakan. Selama tidak melanggar syariat dan tidak memudaratkan diri kita sendiri. Ya, kalau memudaratkan jelas seperti tadi. Misalkan harta kita diambil semuanya, harus patuh, ya kan, enggak bisa. Memudaratkan diri kita sendiri dan keluarga kita yang kita nafkahi misalkan. Tapi di selain hal itu, selama tidak melanggar syariat, ya, maka ya di antara bentuk ketaatannya atau bentuk ketaatan kepada orang tua adalah menuruti apa yang diinginkan, apa yang dimaukan. Ya. Nah ini termasuk orang tua yang kafir. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian khamisan yang kelima. Ya. Tabadulut tijarati ma'hum wasyira minhum. Ya. Saling berjual beli dengan mereka. Berjual beli dengan orang-orang kafir. Gak masalah juga. Syira'ul hajati minhum. Wastiradul bada'i'i wal aslihati minhum bithaman. La ba'sa bidhalik. Ya. Ya semacam apa mengimpor barang-barang yang dibutuhkan dari negeri-negeri kafir. Gak masalah. Memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya gak masalah. Jadi tidak apa dibenarkan ya semacam apa memboikot produk ini, memboikot produk negara ini dan seterusnya. Nah kalau memang dibutuhkan oleh negara kita, oleh kaum muslimin, ya kenapa tidak? Tinggal ikuti bagaimana kebijakan pemerintah kita. Mereka membolehkan, ikuti sudah. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'amalu ma'al kufar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermuamalah berjual beli dengan orang-orang kafir. Wa kadzalika amala sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar wa hum Yahud. Ala an yazra'u al-ardha bi juz'in mimma yakhruju minha. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengadakan ya ya muamalah ya perjanjian ya mempekerjakan penduduk Khaybar yang mereka adalah orang-orang Yahudi agar mereka ya mengerjakan ya tanah lahan yang luas ya dengan imbalan mendapatkan sebagian dari hasilnya itu milik kaum muslimin. Ya, itu tanah milik kaum muslimin, kemudian penduduk Khaybar orang-orang Yahudi, ya. Silakan kalian garap ini ladang ini, ya, kemudian hasilnya sebagian untuk kaum muslimin, sekian untuk kalian sekian. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Laisa hadza minal mu'alati wal mahabbah wa innama huwa tabadulu masalih. Ini tidak termasuk mu'alah, berloyalitas dan mencintai. Ya. Itu hanya saling memberikan maslahat manfaat saja. Nah, kadzalika al-istidanatu minhum, demikian juga di antara bentuk muamalah ya dengan mereka orang kafir adalah istidanah. Ya. Apa minta utang atau berutang kepada orang-orang kafir. Ya. Enggak masalah kita utang ya kepada orang kafir enggak masalah. Ya, itu tidak termasuk berloyalitas dengan mereka dan apa merendahkan diri di hadapan mereka tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istadana minal yahudi ta'aman. Beliau pernah ya membeli makanan dari seorang Yahudi ya secara utang, belum bisa bayar. Entah makanan seberapa banyak belum bisa bayar utang. Wa rahana dir'ahu indah. Ya, dan beliau menggadaikan ya baju besinya, baju perangnya ya dia orang Yahudi itu, ini jaminannya ya, ini jaminannya baju besi ini saya masih utang. Wa mata sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunah 'inda yahudiyyin bi ta'amin ishtarahu li ahli. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergadaikan pada seorang Yahudi ya untuk membeli makanan untuk keluarga beliau. Ini untuk keluarganya ini. Itu enggak masalah berarti. La mani' min hadza. Ya. Itu tidak masalah li'anna hadhil umur li'anna hadhihi umur dunyawiyah wa masalih. Ya, dan seterusnya beliau mengatakan wala budda an nufarriqa baina hadza wa hadza. Kita harus membedakan antara ini dan ini. Ya. Membedakan antara ini kan boleh ya dengan perkara tadi. Mualah, muadah. Ini tidak termasuk ya berloyalitas dengan orang-orang kafir. Ya, jadi jangan kebablasan. Ternyata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah masih menyebutkan beberapa hal yang lain. Berikutnya beliau menyebutkan perkara yang keenam. Ya, perkara yang keenam yang juga tidak termasuk berloyalitas dengan orang-orang kafir. Ya. Tapi tidak mesti langsung dipraktikan begitu ya. Ya, sesuai kebutuhan. Sadisan yang keenam, beliau mengatakan abahallahu tazawwuja min nisa'i ahlil kitab. Allah telah memubahkan ya, membolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Ahli kitab yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, yang berpegang yang mengaku berpegang dengan kitab suci At-Taurat dan Injil. Ya. Jadi boleh. Jadi enggak masalah, jangan kemudian gimana ini? Berloyalitas dengan orang kafir karena ya kan ya terkadang kita mendengar ya seorang muslim menikahi ya seorang wanita ternyata non muslim, orang Nasara, Nasrani atau Yahudi. Terus gimana ini? Kemudian kita ingkari dan seterusnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala saja membolehkan. Itu terlepas dari masalah nasihat ya. Nasihat, pilihlah muslimah masih banyak dan seterusnya. Tapi kalau sampai pengingkarannya berlebihan, apalagi mengatakan dia telah berloyalitas dengan orang kafir. Oh dia, wah apalagi kalau sampai mengkafirkan, berarti dia juga kafir. Na'udzubillah. Nah ini, perkaranya berat. Allah Subhanahu wa taala membolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab. Beliau menyebutkan syaratnya, bolehnya. Bisharti an yakunna afifatin fi a'radihinna. Ya. Dengan syarat mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Ya. Menjaga kehormatannya. Ya, ini tidak dikenal ya. Apa namanya? Suka berzina dan seterusnya. Wallahu a'lam. Kemudian sabian yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim. Ya, sebelum kita lanjutkan perkara yang ketujuh ini, ya, yang diperbolehkan adalah seorang muslim laki-laki tadi menikahi wanita ahli kitab. Tapi bukan sebaliknya, ya, jangan salah paham. Wanita muslimah dinikahi oleh orang kafir itu enggak boleh kalau itu. Karena dengan itu menyebabkan seorang wanita muslimah ini di bawah kekuasaan ya orang kafir dan akhirnya kan menjadi rendah ya terendahkan dengan sebab itu. Berbeda dengan ini ya muslim inilah yang berada di atasnya ya wanita kafir ini ahli kitab ya kan mengatur kekuasaan. Sabian yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim. Tidak mengapa, tidak masalah ya memenuhi undangan mereka. Wa akli ta'amihim al mubah. Dan tidak mengapa boleh memakan makanan mereka. Makanan mereka yang mubah, yakni yang mubah bagi kita. Makanan mereka termasuk sembelihan mereka ahli kitab ya maksudnya. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima ya hadiah termasuk berupa makanan dari ahli kitab. Ya. Bahkan sebagiannya ada yang ternyata mengandung racun, ya. Tapi intinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan mereka dan memakan makanan mereka. Kemudian tsaminan yang kedelapan, al-ihsan ilal jiran minal kufar. Ya. Berbuat baik, bersikap baik kepada tetangga-tetangga kita yang kafir. Ya, harus berbuat baik. Ya. Li'anna lahum haqqal jiwar. Karena mereka memiliki hak bertetangga. Hak sebagai tetangga. Ya. Jadi jangan dicampur adukkan ya, perkara-perkara semacam ini. Ya, kafir berarti sudah tidak punya hak. Ya tidak, di sisi lain masih ada hak. Sebagaimana tadi kan orang tua kafir. Ya. Ya, dia kafir memang, tapi di sisi lain masih punya hak, hak sebagai orang tua. Telah banyak jasanya, ya kebaikannya kepada kita misalkan. Demikian juga ini tetangga. Kemudian tasian yang kesembilan dan ini yang terakhir yang beliau sebutkan dan mungkin juga sebagai penutup pertemuan kita ini. Tasian yang kesembilan, la yajuzu zulmuhum, tidak boleh menzalimi mereka. Tidak boleh menzalimi mereka. Beliau menyebutkan dengan ungkapan yang umum, luas, menyeluruh, mencakup segala bentuk kezaliman. Baik kezaliman yang besar maupun kecil. Ya. Kezaliman yang besar, jelas, maupun kezaliman yang ya dianggap sepele, tetap jangan, tidak boleh. Jangan mengatakan, oh ini yang zalim sedikit, enggak apa-apalah. Apalagi kan bukan muslim. Nah, enggak boleh, tetap. Tidak boleh menzalimi walaupun sedikit. Ya, tidak boleh. Nah, menzalimi itu bagaimana? Ya. Menzalimi itu ya dengan apa? Tidak menunaikan ya sebagian haknya. Tidak menunaikan atau mengambil ya sebagian haknya. Itu sebenarnya haknya dia, tapi ya kita ambil. Ya, kita ambil tanpa hak juga. Atau kita memilih suatu kewajiban ya, kemudian tidak kita berikan kepadanya. Ya. Demikian juga masih banyak bentuk-bentuk kezaliman yang lain. Insyaallah mudah untuk memahami apa itu kezaliman. La yajuzu dhulmuhum, tidak boleh menzalimi mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, beliau menyebutkan dalilnya. Ya. Dan dalil ini, ayat ini ya berlaku dalam banyak hal, tidak hanya terkait dengan permasalahan ini, tidak boleh menzalimi orang kafir dalam banyak hal. Beliau mengatakan atau menyebutkan dalilnya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah kebencian kepada suatu kaum, kebencian kepada orang lain ya, membawa kalian, membuat kalian ya berlaku tidak adil atau tidak berlaku adil. Tidak bersikap adil. Jangan sampai kebencian kalian kepada orang lain membuat kalian tidak adil. Tidak adil berarti apa? Ya zalim. Karena adil, adil lawannya adalah zulm. Ya, adil berlawanan dengan zulm. Ya, kalau zalim ya berarti tidak adil. Ya. Dan jangan sampai kebencian kepada suatu kaum membuat kalian ya tidak berlaku adil. Ya, ini menzalimi, membuat kalian menzalimi. I'dilu, berbuat adillah. Ya, sehingga terfahamnya apa? La tazlimu, jangan berbuat zalim. Karena lawan dari adil, keadilan, adil adalah zalim. I'dilu, berbuat adillah, bersikap adillah, jangan menzalimi. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi jangan sampai ya dijadikan alasan orang kafir harus kita benci, terus bagaimana maksudnya? Menzalimi ya tidak boleh tetap. Nah, ayat ini kan bisa diterapkan dalam banyak hal. Ketika kita itu tidak suka kepada seseorang, kepada suatu pihak dan seterusnya, jangan sampai ya kita akhirnya enggak sportif. Kita enggak adil, ya. Ya, tetap harus bersikap adil seadil mungkin, karena huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita belajar bersama di kesempatan ini. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.